الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. كمسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم. Tadi telah kita sebutkan poin yang akan menuntun kita sehingga kita akan menjadi seorang mukmin yang istiqamah di dalam hidayah Allah. Di antara upaya kita adalah menghidupkan dan memarakkan amal-amal mustahab atau amal-amal sunnah. Sebagaimana kita ketahui, adanya salat sunnah sebagai pendamping dari salat wajib, adanya puasa sunnah sebagai pendamping dari puasa wajib. Dan telah kita katakan pada poin sebelumnya bahwasanya salat adalah amal yang pertama akan dihisab oleh Allah. Amal yang akan pertama dilihat oleh Allah pada diri seorang hamba sebelum Allah melihat amal-amal kebaikan yang lain. Maka bagaimanapun seorang mukmin berusaha, berupaya untuk menjaga salatnya, namun kita tidak bisa untuk melupakan bahwasanya kita adalah manusia yang memiliki sisi lemah, yang memiliki kekurangan. Bahkan kadangkala dalam ketika kita akan melakukan suatu ketaatan ibadah, kita menyadari bahwasanya harus kita lakukan dengan ikhlas. Kita berupaya untuk bagaimana meluruskan dan mengikhlaskan niat kita. Tapi seringkali di tengah jalan keikhlasan kita ternodai, keikhlasan kita terusik ketika kita mengharapkan sanjungan dan pujian dari orang yang ada di kiri dan kanan kita. Wa'alaikumsalam. Bagaimanapun seseorang yang berusaha, berupaya di dalam salatnya itu dengan khusyuk, sehingga dia perhatikan bagaimana cara rukuknya yang sempurna, bagaimana sujudnya ketika dia sujud di tujuh anggota sujudnya. Namun ikhwatal iman azzanillahu ayyakum, kelemahan manusia, kekurangan manusia dan hawa nafsu manusia, serta bisikan dan rayuan iblis dan bala tentaranya acap kali membuat ibadah kita yang tadinya sudah kita berusaha lakukan sebaik mungkin ternodai, cacat, memiliki kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, awal ma yuhasabu bil 'abdi yaum al-qiyamah as-salat. Yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Idza salahat faqad najaa wa falaha. Faqad najaa wa 'abdaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salatnya baik, maka beruntunglah orang ini dan sukseslah dia. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasir. Dan apabila salatnya itu rusak, maka sungguh dia merugi, sungguh dia akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika salat seseorang dihisab, ditimbang oleh Allah, dan ternyata dapat kekurangan dan keburukan serta ketidaksempurnaan dari salat yang dilakukan oleh seorang tersebut, maka sebagaimana kata Nabi, rugilah dia, binasalah dia. Dan ketika dia akan menanggung kebinasaan tersebut, kerugian itu atas ketidaksempurnaan salatnya, maka kemudian Allah mengatakan, unzuru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, faqala Allah azza wa jalla. Maka ketika orang itu akan ditimpakan azab atas kekurangan dan ketidaksempurnaan salat wajibnya, namun kemudian kata Allah, unzuru hal li 'abdi min nawafil. Tunggu dulu, kata Allah, coba lihat apakah hambaku ini punya salat sunnah? Fayaktabiru man taqasa min fardhatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah apakah hambaku ini memiliki puasa, memiliki salat sunnah, sehingga bila terdapat kekurangan di dalam salat wajibnya itu akan ditutupi dan akan disempurnakan, akan dilengkapi dengan salat sunnah yang dia kerjakan. Lalu kemudian kata Nabi di ujung hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kadzalika sa'iru amalih, dan begitulah yang terjadi di semua amalnya. Ketika di dalam salat ada kekurangan di dalam salat fardu, maka ditutupi dengan salat sunnah. Ketika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam puasa wajib, maka akan disempurnakan dan akan ditutupi dengan puasa sunnah. Wa kadzalika sa'iru amalih, dan begitulah yang akan terjadi pada semua amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Maka perlunya amal sunnah di samping ikhwatul iman, ketika seorang mukmin gigih di dalam mengamalkan dan menjalankan ibadah-ibadah sunnah tersebut, kendatipun seperti yang kita katakan, walau dia tidak melakukannya maka dia tidak berdosa, karena itu hukumnya sunnah, karena itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Namun sesungguhnya ikhwatul iman, ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah nawafil ini akan mengundang cinta Allah kepada hamba-Nya. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang seorang hamba yang tekun dan rajin melakukan amal-amal ibadah kendatipun itu sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inni ahbabtu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mencintai ini orang, maka amal sunnah ikhwatul iman akan mendatangkan kasih dan sayang Allah, cinta Allah kepada hamba-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan menjaga hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ikhwatul iman azza Allah wa iyyakum, poin-poin inilah yang harus kita upayakan, yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan ketubuhan dalam kehidupan kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan di dalam hijrah kita. Maka ketika upaya ini tidak kita lakukan, tidak kita jalankan, di antaranya adalah keikhlasan dalam hijrah tersebut. Kenapa kita hijrah? Apakah kita hijrah karena kita ingin mengharapkan kenikmatan dunia, ataukah kita hijrah karena mengharapkan hati seorang wanita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis, di salah satu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Maka beruntunglah orang-orang yang ikhlas di dalam hijrahnya, karena ini akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Berbeda dengan orang-orang yang hijrah bukan karena Allah. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha awi mura'atin yang kihuha. Kata Nabi SAW, maka barang siapa yang hijrah karena mengharapkan dan mengimpikan kenikmatan dunia dari kemilau perhiasan dunia ini, atau dia hijrah karena jatuh hati kepada seorang wanita, maka bila dia lakukan hijrah bukan karena Allah, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hanya ini yang dia dapatkan. Dan jangan pernah dia bermimpi untuk diberikan oleh Allah buah pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena syarat utama di dalam ketaatan dan ibadah haruslah ikhlas. Maka ketika keikhlasan ini jauh dari kita, maka ketika hijrah yang kita lakukan tidak berdasarkan kepada keikhlasan, maka tunggulah, Anda akan kembali seperti sedia kala. Anda tidak akan mampu dan berat untuk istiqamah di dalam jalan hijrah tersebut. Sebagaimana langkah yang bisa kita terapkan untuk memupuk keistiqamahan di dalam jalan hijrah ini, di antaranya adalah al-ilmu wal-amal, yaitu menghadiri majlis ilmu, giat di dalam menuntut ilmu, giat di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwasanya ilmu adalah maqala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Ilmu yang berdasarkan dan bersumberkan kepada Alkitab wa Sunnah. Ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah pegangan kita, itulah rujukan kita, dan itulah dasar agama kita. Lalu kemudian berupaya, berusaha, bersungguh-sungguhlah di dalam mengamalkan ilmu itu. Selangkah demi selangkah, lembar demi lembar dari tuntunan agama kita, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jaga dan kita jalani di dalam kehidupan kita, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqa, baik dari sisi aqidah, baik dari sisi ibadah, muamalah ataupun akhlak, mari kita terapkan. Jangan hanya ikhwatal iman, ketika kita ingin menerapkan dalam kehidupan kita cara salat, bagaimana rukuknya Nabi SAW, bagaimana sujudnya Nabi, bagaimananya takbir Nabi, tapi kita tidak mengindahkan tuntunan Nabi di dalam menjaga lisan. Kita tidak peduli dengan ketajaman lidah kita yang telah melukai, yang telah mencabik-cabik hati saudara kita. Apa artinya ibadah? Ketukunan kita di dalam menjaga salat kita dan upaya kita ingin berjalan di atas ilmu, walaupun kita sudah berupaya mengamalkan dari sisi ibadah, namun lihat dari sisi muamalah, apa yang kita perbuat? Kita masih bergelimang dengan dosa riba, kita masih ada di dalam kubangan dan jeratan riba. Bukankah tuntunan agama kita mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ketika kita takut akan dosa dari sebuah perbuatan maksiat, kita tutup mata kita, kita tidak mau tergoda dengan kemaksiatan, tapi kita lupa kita tergoda dalam kancah riba yang dosanya tidak tanggung-tanggung. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu asy-syaitanu min al-mas." Orang yang memakan riba, maka kelak pada hari kiamat dia akan bangkit di yaumil hisab, di yaumil ba'd, akan Allah bangkitkan dia, dan dia tidak akan mampu untuk berdiri kecuali seperti bangkitnya seorang yang sedang kesurupan oleh ia bina. Ikhwatul iman, azani Allah wa iya. Sebagaimana kita teladani Nabi di dalam akidahnya, di dalam tauhidnya, berupaya kita menjauhi kesyirikan apapun bentuknya. Berupaya kita menjalani tuntunan Nabi di dalam setiap ibadahnya, dalam salat, puasa, dan yang lainnya. Maka tauladanilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam muamalahnya. Dan satu muamalah ikhwatul iman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti diungkapkan matul ghaniyul mun, orang yang tidak membayar hutang, orang yang lari dari hutang, maka itu adalah kezaliman. Dia adalah orang yang taat, terlihat dari zahirnya adalah seorang yang saleh, taat beribadah. Jangankan untuk meninggalkan amal yang wajib, amal sunnah senantiasa dia kejar. Tapi maaf ikhwatul iman, ketika berhutang, berjanji akan bayar hutang, yang ada hanya afwan akhi. Ketika berhutang, maka berusaha untuk dihubungi, untuk ditanyakan, dikonfirmasi, ternyata handphonenya tidak aktif lagi. Mulmun, kata Nabi. Bagaimana perkataannya kita beribadah, tapi ingat dalam muamalah, ingat di dalam akhlak. Ingat di dalam tingkah laku. Apa nilai ibadah yang kita lakukan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, "Ata'lamu man al-muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar." Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak lagi memiliki dinar dan dirham. Dalam riwayat yang lain, yang tidak lagi memiliki dirham wala mal. Tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki harta. Kata Nabi, "Al-muflisu fi ummati." Orang yang bangkrut pada umatku, kata Nabi. "Alladhi ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin." Yaitu orang yang datang menghadap kepada Allah membawa pahala salat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa. Walakinnahu syakama hadza wa akala mala hadza wa zalama hadza wa daraba hadza. Bagaimanapun besar pahala yang dia junjung, yang dia bawa menghadap Allah dari ketaatan ibadah salatnya, puasa, zakatnya, tapi di sisi lain, kendati pun dia berupaya untuk menyempurnakan ibadahnya, tapi dari sisi akhlak, dia suka merendahkan seseorang. Dia suka mencaci, menghina seseorang. Dia suka memukul seseorang. Dia suka mengambil harta seseorang. Dia suka menzalimi seseorang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fayukhadhu min hasanati." Maka diambillah pahala salatnya tadi, pahala puasa, pahala zakatnya yang dia bawa itu. Ketika dituntut oleh orang yang dia hina, yang dia caci, yang dia zalimi, maka diambillah pahalanya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. "Wa in fadiyat hasanatu." Dan ketika telah habis kebaikan pahala dari ibadahnya ini, sementara tidak cukup menutupi kezaliman yang telah dia lakukan terhadap saudaranya, untuk menutupi di mana dia pernah menjatuhkan harga diri saudaranya, di mana dia pernah menyakiti hati saudaranya. "Wa in fadiyat hasanatuhu." Apabila telah habis kebaikannya, "Fatukhadhu min sayyi'atihim." Maka diambillah keburukannya dan ditimpakan kepada orang tersebut. Maka merugilah dia. Maka yang orang tadinya dia bermimpi, berharap, di mana dia punya tabungan ibadah, dia punya pahala yang banyak, dan ini akan dia manfaatkan kelak di hari akhiratnya. Namun itu hilang, namun itu diambil oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada orang yang telah dia zalimi. Maka ketaatan dan ibadah yang selama ini telah dia ukir dalam hidupnya akan menjadi hal yang sia-sia. Akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Makanya kaum muslimin, berupayalah kita untuk menjaga keistiqomahan kita. Kemudian sebagai seorang mukmin, senantiasa segala ikhtiar dan upaya mestilah kita iringi dengan doa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Mintalah kepada Allah agar Allah teguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, teguhkan dan tetapkan hati kami di dalam ketakwaan dan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan dan tetapkan hati kami di dalam agama-Mu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Pas. Ya. Baik, kalau tidak ada. Baik, pada ibu sekalian, kalau ada pertanyaan yang ingin langsung disampaikan atau pendapat tulisan, bisa silakan dikirimkan ke depan. Yang mau langsung pun juga bisa kami silakan. Berhentinya mendadak. Berhentinya mendadak. Ada ya, Pak, yang mau ditanyakan? Ada. Mau langsung atau lewat tulisan, Pak? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk saya, apabila kita masih melakukan perbuatan dosa atau dosa yang pernah kita tinggalkan, misalnya kita dulu pernah melakukan riba, terus kita hijrah, tetapi uang riba itu kita gunakan untuk usaha, apakah amal ibadah kita yang selanjutnya itu bahkan diterima Allah? Baik. Dan ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Ibn Qayyim menjelaskan ketika beliau mengupas tentang masalah taubat, di mana taubat harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, yaitu meninggalkan dosa itu. Al-iqla' anidham, melepaskan, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesali. Dan yang ketiga, al-azmu alla yaqul, yaitu berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Ini semua adalah hal yang baku. Namun berkaitan dengan kasus ketika seseorang bertaubat yang dahulunya pernah terlibat riba, lalu kemudian dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang bertaubat dari harta riba, walakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka untukmu adalah apa yang menjadi bagian harta milikmu, hak kamu, yang tidak ada di sana kezaliman dan engkau tidak dizalimi. Inilah ketentuan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka seyogianya. Jika seseorang ingin taubat, maka mestilah dia ikhla' anidham, mestilah dia tanggalkan dosa tersebut. Tidak ada lagi sentuhan dan tidak ada lagi hubungan dengan itu. Hanya saja sebagian para ulama ketika ditanya tentang bagaimana hukumnya dia memanfaatkan harta dari riba tersebut, maka para ulama mengatakan dan menjelaskan, ingkana muhsiran, apabila dia adalah orang yang susah, tidak ada lagi sumber yang lain, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali dari itu untuk menjadi modal usaha, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi ikhwatal iman, senantiasalah kita jujur dalam hidup kita. Ketika para ulama mengatakan boleh bagi orang yang susah, wa in kana musir, sedangkan apabila dia memiliki kelapang, lepaskan itu, lepaskan. Dan ingat, Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bila kita ingin betul-betul hijrah, maka mulailah dari sesuatu yang kecil. Kalau memang kita bisa dengan modal apa adanya dan kita mulai usaha kita dari nol, kenapa kita mesti memakai modal dari harta riba untuk memulai usaha kita dari angka 15? Kalau memang kita bisa dari nol, maka inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Yang perlu kita benahi pertama adalah hati kita. Siapkah kita, jujurkah kita ingin taubat dari riba atau tidak? Maka jujurlah dalam hidupmu, jujurlah dalam hidupmu. Apakah kita ingin menjadikan diri kita sebagai orang yang susah? Ingat, kalau kita tidak susah, kita buat kita susah, berarti ini adalah bagian dari doa. Dikatakan hati-hati ketika seseorang berbicara, apa kata Nabi? Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Ingat, malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Ikhwatal iman, satu poin yang ingin saya berbagi. Bukti ketidakjujuran kita dalam hidup kita. Saya baru perhatian dan ngeh dengan permasalahan ini baru beberapa bulan belakangan. Ketika saya melihat di tabung gas 3 kg yang berwarna hijau, ternyata pemerintah telah menetapkan di tabung hijau itu ada tulisan, ternyata ada tulisan. Enggak percaya, silahkan lihat sendiri, layakkah, pantaskah, kitakah orang yang berhak untuk menggunakannya, lihat sendiri. Saya begitu tertegun, ada seorang keluar dari mobil mewah menenteng gas 3 kg yang nyata-nyata di sana dikatakan hanya, berarti Anda telah mendoakan diri Anda. Kecuali kalau memang kita memang layak dan memang itulah kondisi kita, inilah yang ingin kita himbau, jujurlah dalam hidupmu. Ustaz, Anda ingin bertanya, apakah apakah boleh dan ada dalilnya kita umroh haji tapi meniatkan pahalanya untuk orang tua? Misalnya orang tua anak ingin menaikkan ibadah umroh haji, tapi secara fisik sudah tidak memungkinkan menunaikkannya. Ikhwatal iman, disebutkan di dalam hadis yang sahih, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, inna abi la yathbutu ala rahilah, apa ahujju anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayahku sudah tidak bisa lagi menunggangi kendaraannya, sudah tidak bisa lagi melakukan perjalanan jauh. Bolehkah aku yang menghajikannya, membadalkannya? Lalu Nabi mengatakan, ahajjaiti, apakah engkau sudah haji? Lalu wanita itu mengatakan belum. Kemudian Nabi mengatakan, haji an nafsik, Thumma haji al-abi. Haji dulu untuk dirimu tahun depan, tahun berikutnya jika engkau punya rezeki, kamu boleh membadalkan ayahmu. Hadis yang serupa juga ditanyakan oleh seseorang tentang orang tuanya yang telah meninggal dunia. Maka inilah yang menjadi dalil dan dasar tentang adanya apa yang diistilahkan dengan haji badal, yaitu menggantikan orang yang telah meninggal dunia dalam melaksanakan ibadah haji diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, dan boleh juga untuk orang yang tidak lagi mungkin menempuh perjalanan jauh untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Hanya saja syaratnya, orang yang membadalkannya mesti telah melakukan untuk dirinya sebelumnya. Dan kemudian syaratnya, orang yang membadalkan itu mesti sekali melaksanakan ibadah untuk membadalkan satu orang. Tidak bisa saya membadalkan ayah saya, ibu saya, bapak mertua saya. Dalam kaidah usul fikih, yang membadalkan itu posisinya sama dengan yang dibadalkan. Artinya satu orang hanya bisa membadalkan satu orang. Kalau dia punya rezeki tahun besoknya, badalkan ibunya. Tahun besoknya, badalkan mertuanya, silakan. Tapi tidak ada satu orang membadalkan 10 orang. Dikumpul orang lalu dibadalkan. Ini tidak ada. Wallahu ta'ala sekampung. Bila kita hanya bercanda, mengejek atau mengolok-ngolok, apakah pahala kita mengurangi, berkurang juga? Jika kita hanya bercanda, mengejek atau mengolok-ngolok, apakah pahala kita tetap berkurang? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bercanda, mengolok-ngolok ketika yang kita olok-olok agama, seperti yang viral belakangan ini, agama dilecehkan dengan candaan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan agamanya, dengan rasulnya kalian berolok-olok? Mereka berolok-olok, mereka bercanda. Saya kan cuma bercanda. Saya kan hanya melawak. Saya kan hanya komedi. Apa kata Allah? Qad kafartum ba'da imani. Sungguh kata Allah, kalian telah kafir dan setelah kalian beriman. Maka artinya ikhwatul iman, olok-olok, mengejek, walaupun tujuannya bercanda, terutama ketika yang kita bercandakan itu adalah agama, Allah, Al-Quran, jangan coba-coba. Ini akan menjerumuskan kita ke dalam kekafiran. Bukan berarti kaum muslimin, bukan berarti kehidupan Nabi kafir, tidak. Nabi orangnya enak, Nabi orangnya bercanda. Tapi bahan candaannya itu bukan mengejek agama, bukan menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, dan bukan dusta. Nabi bercanda, tapi candaan Nabi tidak dusta. Bukan candaan murahan. Satu ketika ikhwatul iman, dan ini sebagai penutup karena kita sudah waktu juga yang membatasi kita. Suatu ketika Nabi SAW majlis dengan para sahabatnya. Maka disuguhkan kurma di hadapan Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka ketika mereka makan kurma satu, lalu kemudian biji kurma diletak di depan mereka. Dan di samping Nabi ketika itu Umar bin Khattab. Nabi makan kurma, letak biji di depan Nabi. Umar di sebelah Nabi makan kurma, lalu bijinya tidak di depan dia tapi di depan Nabi. Otomatis Pak, di depan semua orang setumpuk biji kurma, dua kali lipatnya Nabi. Ya, Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan Umar? Orang yang tegas, orang yang ditakuti dan disegani oleh musuhnya. Begitu kurma ini telah mereka makan, apa kata Umar? Hei! Umar tidak berbicara, tapi hanya menunjuk kemana, Pak? Ketumpukan biji kurma yang ada di hadapan Nabi. Maka tertawalah mereka semua. Tertawa mereka semua. Ini maksudnya apa? Orang tumpukan bijinya segini, Nabi sudah menggunung begini. Ini artinya apa, Pak? Tumpukan biji kurma Nabi ini menandakan Nabi apa? Nabi bercanda, Pak. Nabi balas candaan Umar. Kata Nabi. Nabi tunjuk di depan Umar. Tidak ada bijinya. Maka segala kekhilafan dan kekurangan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.